Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in amma ba'du. Buka buku nahwunya. Halaman 7 sudah belum, Bu? Sudah. Semuanya sudah. Catatan sudah? Sudah. Latihan sudah halaman 10. Yang mana 8? Oh, yang dari awal belum. Oh ya dah. Kirain langsung latihan tadi. Halaman 8 ya. Pasal kedua, al-ismu bin nadhur ila naw'i. Ya, isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya. Ya, sama seperti manusia, ada jenis laki-laki dan perempuan. Nah, isim itu ada jenisnya, ada muzakkar dan ada muannats. Muzakkar dan muannats. Isim menurut jenisnya terbagi dua macam. Satu, isim muzakkar dan isim muannats. Ya, jadi muzakkar atau muannats. Nah, jadi istilah seperti ini sering kita ucap dan tidak cocok kalau diterjemahkan, ya, muzakkar dan muannats. Muzakkar ya muzakkar, muannats ya muannats. A, isim muzakkar. Isim muzakkar terbagi menjadi dua. Satu, muzakkar hakiki. Dua, muzakkar majazi. Satu, muzakkar hakiki. Dua, muzakkar majazi. Apa yang dimaksud dengan muzakkar hakiki? Yaitu yang menunjukkan manusia dan binatang. Yang menunjukkan manusia, entah nama, profesi, domir, itu namanya muzakkar hakiki, ya. Dan binatang, ya, binatang maka juga termasuk. Selama manusia dan binatang ini dia tidak dimasuki tak marbutoh yang menunjukkan makna perempuan atau muannas. Contoh tolibun. Nah, tolibun artinya siswa, maka dia muzakkar hakiki. Muhammadun, Zaidun, Sulaiman, Saurun, sapi. Saurun, sapi jantan, ya. Contoh lagi, kitun, itu muzakkar hakiki, ya. Kitun, kemudian apalagi yang binatang tapi tidak diakhiri tak marbutoh. Arnabun, kelinci. Arnabun, hisonun, kuda. Itu termasuk muzakkar hakiki karena menunjukkan binatang. Manusia seperti profesi, fallahun, petani. Kemudian sa'ikun atau sawakun, sopir. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, muzakkar majazi tidak menunjukkan manusia dan binatang seperti benda mati. Ya, contoh kursiyun, benda mati. Qalam, kitabun. Nah, maka dia muzakkar majazi. Jadi muzakkar hakiki yang menunjukkan manusia dan binatang, kalau muzakkar majazi tidak menunjukkan manusia dan binatang seperti air, langit, bumi, ya, tanah, api dan seterusnya. Itu bukan binatang dan bukan manusia, maka dia dinamakan dengan muzakkar majazi, ya, muzakkar majazi. Kemudian jenis yang kedua dari isim adalah isim muannats. Isim muannats. Isim muannats terbagi dua. Satu, sama dengan muzakkar, ya, muannats hakiki, yaitu menunjukkan manusia dan binatang. Tapi manusianya ada kalimatnya menunjukkan muannats seperti berakhiran tak marbutoh. Nah, berakhiran tak marbutoh, kalau dia nama atau profesi maka termasuk muannats hakiki. Contoh siswi, tolibatun, guru perempuan, ustazatun atau mudarrisatun. Kemudian ibu ummun, saudari ukhtun, istri zaujatun. Itu semua masuknya apa? Mu'annath hakiki, karena dia menunjukkan manusia. Hindun, Maryamu, sekalipun lafaznya tidak ada tak marbutah, seperti Zainabu, Zainab, Maryamu, kemudian Salma, ya, maka dia termasuk mu'annath hakiki, ya. Kemudian binatang seperti baqaratun, sapi betina. Kemudian ba'udatun, nyamuk, ya. Ba'udatun, nyamuk. Zubabatun, lalat. Kemudian farosyatun, kupu-kupu. Nah, itu semuanya binatang dan dia berakhiran tak marbutoh, ya, tak yang berada di ujung kalimat, tak bulat, maka dia termasuk mu'annas hakiki, ya, mu'annas hakiki. Dua, mu'annas majazi, tidak menunjukkan manusia dan binatang seperti benda-benda mati, tapi benda mati ini berakhiran tak marbutoh, ya. Jadi pin harus tahu, sebenar-benar tahu, ya, tentang tak marbutoh. Tak ada dua dalam huruf hijaiyah, ada namanya tak marbutoh dan ada tak maftuhah. Nah, ini pula namanya tak maftuhah. Tak maftuhah, tak yang terbuka. Dia terbuka. Kalau ini, nah, ini dia berada cuma di ujung kalimat, tidak mungkin di awal atau di tengah. Contoh kurrosatun, buku tulis. Nah, dia terletak di ujung suatu kalimat. Nah, maka ini namanya apa? Tak marbutoh, tak yang terikat. Dia bulat terikat, enggak pecah seperti ini. Tak marbutoh. Ini maftuhah, ini marbutoh. Nah, jadi ini kita harus hafal istilah ini. Ini maftuhah, ini marbutoh. Setiap benda mati yang berakhiran ini, maka dia apa? Mu'annas majazi. Contoh jendela, apa bu jendela? Nafidatun. Nafidatun. Penghapus. Mimsahatun. Dan seterusnya, ya. Kalau mu'annas hakiki yang menunjukkan manusia atau binatang, binatang yang ujungnya tak marbutoh, ba'udoh, nyamuk. Apa bahasa Inggrisnya nyamuk ini? Dragonfly, bukan, ya? Itu zubabah, ya. Zubabah, lalat. Kemudian kupu-kupu, farosyatun. Jangan ngarani anak farosyah, bu, ya. Kupu-kupu kena. Apalagi jerapah, apa jerapah? Zarofatun. Nah, ini berakhiran tak marbutah, maka dia masuknya mu'annas hakiki. Contoh yang manusia, petani perempuan, fallahatun. Kemudian siswi, to libatun. Nah, kemudian guru perempuan, mudarrisatun atau ustadatun. Nah, ini semuanya berujung tak marbutah, maka dia masuknya karena manusia dan binatang mu'annas hakiki. Kemudian tanda-tanda isim mu'annas antara lain, ini ada 8. Nah, ini pian juga harus bisa memahami. Kita bisa mengatakan ini mu'annas kalau ada tandanya. Maka kalau muzakkar selain ini, kalau tidak ada tandanya yang 8 ini, maka dia termasuk muzakkar. Tanda-tanda isim mu'annas, 1, ada huruf tak marbutah di akhirnya, tapi selain nama laki-laki. Nah, contoh muslimah. Kemudian maktabatun muslimah, seorang muslim perempuan. Maktabatun perpustakaan. Baqaratun sapi betina. Bukan nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah. Seperti apa Bu? Hamzatu, apalagi? Alqamatu, apalagi? Huzaifatu, apalagi? Hanzolatu. Nah, itu semuanya berakhiran tak marbutah. Tapi dia nama laki-laki, maka bukan muannats, ya. Jadi kalau dia nama laki-laki dan dia pakai tak marbutah, maka dia dihukumi sebagai muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki. Dua, jadi tadi yang berakhiran tak marbutah, entah itu adalah apa namanya, benda mati atau nama manusia, Fatimah dan seterusnya. Nomor dua, nama wanita. Kalau nama perempuan, baik dia berakhiran tak marbutah kah atau tidak, maka dia pasti dihukumi muannats. Contoh Asma, nama perempuan. Ya, Hindun, nama perempuan. Zainab, nama perempuan. Salma, nama perempuan. Tapi dia apa Bu? Di sini tidak berakhiran tak marbutah. Tetap dia dimasukkan dalam muannats. Ya, jadi nama semua perempuan, baik bahasa Arab atau bahasa selain Arab. Apa contohnya? Contoh ngaran Angela misalnya. Nama perempuan sekalipun bukan Arab, maka dia termasuk muannats hakiki, ya. Muannats lah. Apalagi nama perempuan Sulistiyawati misalnya. Yati misalnya. Itu sekalipun bukan bahasa Arab, kalau nama perempuan maka dia muannats. Tiga, anggota badan yang sepasang, double maksudnya sepasang. Contoh ainun, mata. Nah, maka mata ini muannats. Ya, mata muannats. Kenapa? Karena dia sepasang, ada dua. Rijlun, kaki, ada dua juga, maka dia muannats. Yadun, tangan, maka dia juga muannats. Nah, apa misalnya bahasa Arabnya? Mataku, mataku bagus, mataku indah. Nah, aini jamilatun, ya. Pakai muannats jamilatun. Karena ainun itu muannats. Aini mataku. Muannatsnya sebabnya apa Bu? Sepasang, double, ya. Anggota badan yang sepasang. Nah, dia pasangannya dengan tak marbutah muannats. Karena ainun ini adalah dihukumi muannats karena dia adalah anggota tubuh yang sepasang. Kakiku besar. Nah, apa Bu? Karena kaki gajah, karena penyakit kaki gajah. Kakiku besar. Rijli kabirotun. Rijli kabirotun. Nah, karena rijlun adalah anggota tubuh yang sepasang, maka dia dimuannaskan. Sebabnya tadi karena dia sepasang. Yadun, kemudian sepatu, sendal itu sama. Na'lun kan sepasang. Hidaun juga sepatu. Hidaun sepatu, na'lun sendal. Itu sepasang Bu. Itu dihukumi juga muannats. Hidaun sepatu, na'lun sendal. Nah, hidaun, na'lun. Alis sepasang. Apa bahasa Arabnya alis? Hajibun. Ya. Telinga, uzun. Telinga uzun. Uzunun. Empat, tanda muannats sifat. Ini sifat yang khusus untuk wanita, perempuan yang haid. Apa bahasa Arabnya? Imra'atun haidun. Bukan haidotun, Karena haid adalah khusus untuk perempuan. Ya. Contohnya apa sifat yang khusus untuk wanita? Yang wanita aja yang punya laki-laki enggak. Seperti haidun. Maka tidak perlu ditambah haidotun. Karena haid adalah khusus untuk perempuan, laki-laki enggak. Murdi'un, sekalipun lafaznya mudzakkar bu ya. Lafaznya ini mudzakkar haidun. Tetapi karena dia sifat yang khusus untuk perempuan bukan laki-laki, maka dia dihukumi sebagai mu'annath. Haidun, sekalipun lafaznya mudzakkar. Murdi'un, perempuan yang menyusui. Yang menyusui cuma perempuan, laki-laki enggak. Kemudian hamilun, yang apa bu? Yang hamil, yang mengandung. Yang mengandung cuma perempuan, laki-laki enggak. Nah maka sifat yang khusus ini sekalipun lafaznya mudzakkar, maka dia dihukumi mu'annath. Contoh perempuan itu hamil, mengandung ya. Nah, maka bahasa Arabnya gimana? Perempuan tersebut hamil. Al imra'atu apa bu? Ha hamilun, jangan hamilatun. Kenapa? Karena hamilun ini adalah sifat khusus untuk bebinian ya. Bebinian kan tidak apa? Laki-laki tidak melahirkan. Al imra'atu ha hamilun. Tidak usah kita ganti menjadi hamilatun. Nah, contoh lain, saudariku haid. Ukhti haidun, haid. Nah, ini lafaznya mudzakkar, Bu. Tapi karena khusus cuma perempuan bukan laki-laki, maka dihukumi mu'annats. Ibuku menyusui, misalnya menyusui adik ya. Maka apa? Murdi'un. Perempuan yang menyusui. Nah, maka tidak usah ditambah murdi'atun. Kenapa? Karena menyusui khusus perempuan bukan laki-laki. Kemudian lima tanda mu'annas, sifat yang mengikuti wazan atau timbangan bu ya. Sifat yang mengikuti timbangan atau wazan atau pola fu'la. Nah, timbangan fu'la. Afwan Ustaz, boleh ya menyela. Yang perempuan itu imro'ah, bukannya kalau ditambah alif lam jadi almar'ah? Imro'atun perempuan. Iya, maksudnya kalau ditambah alif lam bukannya berubah jadi almar'ah ya bentuknya? Almar'atus sholihah. Itu kok jadi al-imro'ah? Al-imro'at. Ada tetamu di mana penjelasan seperti itu? Secara udah umum aja sih. Ya? Ya di pelajaran yang dulu. Kenapa belum cari? Al imro'ah wal mar'ah wal imro'atu wa mru'un. Ya. Kalau ragu ganti aja. Contoh misalnya al ustadzatu hamilun. Nah, al ustadzatu ha hamilun. Bisa, tapi ulun belum tahu ya apakah imro'ah ba alif lam jadi mar'ah. Mungkin, tapi apa? Ganti aja biar kada ragu. Contoh al ustadzatu hamilun. Ustazah itu hamil. Kemudian nomor lima tadi, sifat yang mengikuti wazan atau timbangan atau pola fu'la ya. Contoh seperti husna, asma'ul husna. Asma itu mu'annath karena jamak taksir yang tidak berakal. Contoh husna, sugro, kubro. Wusto, tuba ya, itu sama ya. Jadi dia sifat, nah sifat ulun bikinkan sifat contoh wusto. Wusto. Timbangan apa tadi Bu? Mengikuti timbangan fu'la. Al fu'la. Nah, salah, bukan al fu'la ya. Fu'la saja salah. Contoh fu'la. Kemudian contohnya kubro ya, kubro. Mengikuti timbangan apa? Timbangan fu'la. Nah, ini dhammah, ini sukun, ini panjang ada alifnya. Kemudian sugra. Nah, ini sama dhammah, sukun, kemudian pakai alif. Intinya mengikuti timbangan fu. Ini semuanya pakai ya, bukan pakai alif, bukan ya ya. Ini yang namanya alif. Contoh yang lain, tuba, tuba lil guroba. Nah, itu sama timbangan fu'la. Tuba. Kemudian husna. Nah, sama polanya. Dhammah, sukun, kemudian alif panjang. Contoh dalam jumlah mufidah, kiamat, kiamat besar masih lama misalnya. Bukan diprediksi, enggak ya. Apa bahasa Arabnya? Akan terjadi hari kiamat. Nah, gitu aja ya. Akan terjadi hari kiamat besar. Saufa. Contoh aja. Saufa taqa kiamatun kubro. Nah, kiamatun kubro. Saufa taqa'u kiamatun kubro. Nah, akan terjadi hari kiamat yang besar. Jadi yang kelima tadi adalah dia sifat, sifat, jadi kiamat yang besar. Apa sifat dari kiamat besar? Maka dia apa? Karena sifat kemudian dia wazan fu'la, maka dihukumi mu'annas. Buktinya ini tak marbutoh, maka sifatnya juga harus mu'annas. Contoh sholat tengah, sholatun wusto, itu sholat asar. Nah, ini mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas, yaitu timbangan fu'la. Ya. Jadi sifat yang mengikuti timbangan atau wazan fu'la seperti wusto, maka dihukumi mu'annas. Buktinya ini mu'annas, maka pasangannya sifatnya juga mu'annas. Kemudian nomor 6, sifat yang mengikuti wazan fa'la. Tadi fu'la, sekarang fa'la. Contoh jau'a. Apa arti jau'a? Yang suka lapar ya. Yang lapar atau yang suka lapar. Tapi ini untuk perempuan. Kalau ada perempuan dikit-dikit kelaparan, satu jam kemudian kelaparan, itu bahasa Arabnya apa? Jau'a. Imra'atun jau'a. Perempuan yang suka lapar, yang sering kelaparan. Kasla. Imra'atun kasla. Perempuan yang pemalas, pengaler ya. Kemudian atsha. Ini yang haus. Ini yang rancak haus, sering haus. Imra'atun atsha. Kalau perempuan yang pemarah, apa bu penyarikan? Ghotba. Nah, sidin itu ghotba aja. Menggibah. Tapi bahasa Arab ya tetap aja ghibah. Ghotba. Nah, jadi ini sifat ini digunakan untuk perempuan. Imra'atun ghotba, ummi ghotba, zaujati ghotba ya. Nah, ukhti ghotba, pemarah. Contoh imra'atun ya, perempuan ghotba, ghotba. Kalau periang apa bu periang? Periang itu apa namanya? Gembira, suka gembira. Farha. Kalau muzakarnya farhan, kalau perempuannya farha. Kalau muzakarnya farhan. Farha. Ya. Farha artinya periang, imra'atun farha. Yang periang. Nah, itu timbangan apa tadi? Fa'la ya, timbangan fa'la. Fathah, sukun. Nah, sama polanya ya. polanya sama. Kemudian yang ketujuh ya, sifat yang mengikuti wazan fa'la'u ya, fa'la'u. Nah, ini banyak yang menunjukkan warna, yang menunjukkan warna seperti safra'u, kuning. Contoh mobil yang berwarna kuning, sayyaratun safra'u. Sayyarahnya mu'annath karena ada ta marbutah, maka sifat dari si mobil itu juga harus mu'annath, maka dengan wazan fa'la'u. Sayyaratun safra'u, imra'atun sauda. Ada itu di hadis Nabi ya. Ada perempuan kulit hitam yang sering menyapu membersihkan masjid. Imra'atun sauda'u, perempuan yang berkulit hitam. Nah, jadi fa'la'u itu banyak warna. Merah apa merah, Bu? Hamra'u. Coba warna ya. Kemudian putih. Ini di Al-Qur'an banyak baydau lin-nazirin. Baydau ya. Kemudian biru, biru. Zarqa'u. Kemudian coklat. Samra'u ya. Hitam sauda, habbatu sauda. Habbah mu'annas, maka hitamnya juga mu'annas, sauda. Kemudian hijau, khadra'u. Nah, ini semuanya wazan fa'la'u untuk mu'annas, kategori mu'annas. Nah, fa'la'u. Nah, semuanya fathah. Yang huruf yang kedua sukun. Huruf ketiga fathah. Nah, sama lah, Bu. Kemudian ada alifnya, kemudian terakhir ada hamzahnya. Timbangan fa'la'u. Contoh dalam jumlah mufidah. Mobil putih. Nah, saya melihat mobil yang warnanya putih, maka sayyaratun baydau. Sayyaratun baydau ya. Karena sayyarah mu'annas, karena ada ta marbutah, maka sifatnya, sifat dari mobil putih ini juga harus dimu'annaskan, maka mengikuti timbangan fa'la'u. Apalagi, Bu? Kubah hijau. Apa kubah? Kubbatun khadra. Itu kubah yang ada di atas Masjid Nabawi ya. Kubbatun khadra'u. Kubah hijau. Nah, ya. Dan seterusnya. Ini mu'annas, maka sifatnya yang warna hijau juga dimu'annaskan mengikuti timbangan fa'la'u ya. Nah, selain sifat warna ya, selain warna, ada sebagian penyakit mengikuti wazan ini. Seperti pincang, pincang, juling. Nah, itu menggunakan timbangan ini. Nah, contoh perempuan yang pincang, ini contoh, Bu ya. Kalau muzakarnya a'raj, rajulun a'raj, a'raju. Laki-laki yang pincang. Kalau perempuannya arja. Salah ulun. Salah gue, salah. Iya, salah, keliru. Bukan. Ini yang tadi yang mana? Yang enam ya, wazan yang enam. Bukan ini, arja ya. Tadi itu salah. Ini yang nomor enam. A'raj arja. Nah, imra'atun arja, perempuan yang pincang. Bukan nomor tujuh. Kemudian delapan. beberapa isim mu'annath yang tidak ada tandanya. Nah, kapan kita bisa menentukan ini mu'annath padahal enggak ada tandanya? Maka harus dengan banyak membaca, kemudian diingat. Jadi memang dalam bahasa Arab ada yang mu'annath itu enggak ada tandanya, tetapi tatkala dibikin jumlah mufidah, tulisan bahasa Arab, maka dia menunjukkan mu'annath. Nah, ini maka kita harus apa? Banyak-banyak membaca, kemudian diingat. Contoh seperti jahannam. Apa tandanya jahannam itu mu'annas? Enggak ada. Tetapi di dalam Al-Quran, Allah ya menunjukkan itu mu'annas. Jahannam khalidina fi ha. Ha itu untuk mu'annas. Kalau laki-laki apa? Hu. Tapi ha menunjukkan jahannam apa? Mu'annas. Kekal di dalamnya. Nya kembali kepada jahannam. Dia menggunakan domir ha. Ha itu untuk mu'annas. Maka jahannam dimasukkan dalam isim mu'annas. Contoh ardun juga bumi ya, atau tanah. Bi'run sumur iya. Kemudian ka'sun piala atau gelas ya, gelas atau piala. Jadi kalau pian hendak menukar cangkir, itu bukan pinjan yang sering dipakai, bukan kup yang sering dipakai, tapi apa? Ka'sun. Kan ada tuh kalau pian umrah minum zam-zam kan ada gelasnya. Itu ka'as, orang menyambat, aina ka'as. Mungkin kalau orang Arab paham, kita aina pinjan, aina kup, mungkin orang paham. Tapi kalau misalnya orang-orang bukan Arab, orang Bangladesh yang kerja, mungkin mereka enggak paham. Pian menggunakan mana pinjan, aina pinjan. Tapi orang menggunakan apa? Ka'as. Gelas ya, ka'sun atau piala. Piala dunia, ka'sun alam. Piala dunia, ka'sun alam. Rihun angin ya. Rih tajrir rih. Tajrir rih. Nah, tajri muannats, fi'ilnya muannats, rih muannats. Syamsun matahari juga muannats. Narun api juga muannas, baik api dunia atau neraka. Narun maka dia adalah dimasukkan muannas. Memang enggak ada tandanya, tapi di Al-Qur'an atau di hadis maka ini menunjukkan muannas. Jadi ada 8 Bu ya. Ini yang harus pian ingat. Catatan. Ada pertanyaan? Silakan. Catatan. Satu, ada isim yang ada tak marbutohnya, namun dia adalah termasuk isim mudzakkar. Misalnya nama laki-laki Syu'bah, Tolhatu, Muawiyatu, Hamzatu, ini nama laki-laki. Sekalipun pakai tak marbutoh, maka dia adalah mudzakkar. Dua, ada isim yang boleh muzakkar, kita katakan dia muzakkar, dan boleh kita katakan mu'annas. Nah, ini nomor 8 tadi. Yang 8 tadi, dia bisa dikatakan sebagai mu'annas, bisa dikatakan sebagai muzakkar. Nah, maka kalau kita bikin jumlah mufidah, langit yang luas itu bagus. Nah, apa bahasa Arabnya Bu? Langit yang luas itu bagus atau indah. Nah, boleh sifatnya mudzakkar, boleh sifatnya muannas. Atau yang simpel aja, langit itu indah. Nah, as-sama'u boleh jamilun, boleh juga apa Bu? Jamilatun, ya. Boleh jamilun pasangannya mudzakkar, boleh jamilatun pasangannya muannas. Tapi al aula wal afdol kita menggunakan ini muannas. Tapi afdolnya dan utamanya antara dua ini kita menggunakan ini sebagai muannas. Yaitu samaun, ibu pun, ibu pun apa Bu? ketiak ya, ketek atau ketiak. Sukun pasar, ternyata pasar sama, ya boleh mudzakkar boleh muannas. Unukun leher, bahasa Banjarnya gulu. Unukun leher. Silahun senjata, ada judul kitab Silahul Mukmin, senjata orang beriman, yaitu doa. Silahun senjata. Sikinun knife, pisau gue, lading. Sabilun jalan, tariqun juga sama aja jalan. Ya. Sabilun jalan, tariqun juga jalan. Tiga, ada isim sifat. Ada isim, tapi bentuknya sifat. Isim bukan benda mati, bentuknya si sifat. Yang boleh mudzakkar dan boleh muannas. Ini sifat Bu ya, dia boleh kalau di atas tadi benda mati sama ibutun sukun onok. Ini bukan sifat. Tidak bisa digunakan sebagai sifat, enggak bisa. Nah, tapi yang ketiga ini dia sifat dan boleh mudzakkar dan muannas. Kalau sifat ini mengikuti wazan fa'ilun dan fa'ulun. Fa'ilun dan fa'ulun. Nah, yang ketiga ada sifat yang boleh dihukumi mudzakkar dan muannas kalau sifat itu mengikuti wazan fa'ilun dan fa'ulun ya. Fa'ilun dan fa'ulun. Bagus nah anunya. Menghapusnya langsung hilang. Nah. Tadi sifat Bu ya, yang mana dia mengikuti timbangan fa'ilun dan fa'ulun. Contoh fa'ilun qatilun. Apa arti qatil Bu? Yang terbunuh. Kemudian fa'ulun sobur, penyabar. Tambah syakur, yang ahli syukur. Contoh lagi alim, azabun alim. Alim itu sama. Contoh lagi Habib. Habib ini boleh untuk mu'annas ya Habib, tapi kita memanggil untuk perempuan boleh, karena timbangan fa'il. Saburun syakurun. Nah, polanya kan sama Bu. Fathah, dhammah, kemudian apa? Sukun, waw semuanya. Kemudian dhammah. Ini juga sama, qatilun polanya sama. Nah, contoh untuk mudzakkar dan muannas qatil ya, yang terbunuh Bu ya. Qatil ini terbunuh. Perempuan yang terbunuh. Nah, contoh Bu ya. Almar atu qatilun. Perempuan itu terbunuh atau laki-laki itu terbunuh. Ar-rajulu qatilun. Nah, boleh tanpa ditambah qatilatun Bu ya, tanpa ditambah qatilatun. Maka boleh almar atau qatilun atau ar-rajulu qatilun. Alim apa alim ya? Mudzakarnya azabun alim. Azabun alim. Kemudian muannasnya darbatun, pukulan alim yang pedih, yang sakit. Nah, ini mudzakkar, ini muannas, tapi tetap alim. Kenapa? Karena dia sifat mengikuti wazan fa'il. Contoh fa'ul. Kata Rasul, afala akunu abdan syakuron. Abdun syakur, hamba yang pandai bersyukur. Nah, mana menulislah sini nah. Abdun syakur, hamba yang pandai bersyukur. Ini lafaznya mudzakkar. Atau zaujatun syakur. Nah, istri yang pandai bersyukur. Nah, tetap syakur tanpa ditambah tak marbutoh. Kenapa? Karena ini adalah sifat wazan faul. Sama sobur, abdun sobur, zaujatun sobur. Ya. Maka dia boleh mudzakkar dan boleh muannats. Sama seperti ajuz. Ajuz itu lemah. Nah, ajuz, ajuzun lemah. Rajulun ajuzun, laki-laki yang lemah. Atau imro'atun ajuzun. Nah, boleh imro'atun ajuzun atau rajulun ajuz, ya. Kenapa dua-duanya boleh? Karena dia sifat mengikuti wazan fa'il dan fa'ul. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Mbah, ini latihan Bu Hai, halaman 10 nah. Adakah pertanyaan? Itu ada PR kah Bu? Yang ini kalau lah. Yalah, lain kah? Al-Dirusulugoh. Yang PR itu yang mana Bu? Hah? Ah sudah. Berarti yang ini sudah juga? Ah belum, halaman 8 belum. Oh. Iya, iya. Berarti halaman 11 ya. Kita cukupkan halaman 11. Kita ke Durusul Lughah ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini silakan. Ah. Latihan ini belum kah? Oh, kira sudah. Udah latihan. Ya, ini kada ada kamusnya pula? Ada ya. Tapi pian kada nukar lo. Ada yang nukar kah? Ya. Jangan lihat kamus berarti ya. Kalau latihan jangan lihat kamus. Halaman 10 silakan ambil mikrofonnya dari tengah. Yang mana dari tengah? Dari depan deh, depan sebelah kanan. Depan sebelah kanan pian. Satu orang dua Bu ya. Kalau kada cukup ulun bikin sendiri nanti. Dua gin, satu nyaman Bu. Biar ada sedikit tegangnya Bu. Dua ya. Latihan. Pisahkan isim-isim di bawah ini menurut jenisnya masing-masing. Mudzakkar kah muannats kah? Kemudian ya, mudzakkar kah muannats. Nah, muannatsnya hakiki majazi, mudzakkarnya hakiki majazi. Ya. Ya. Silakan tadi sebelah kanan paling depan. Ini dua Bu ya. Satu orang dua, ya. Maktabatun dan musallan. Paling kanan sebelah atas maktabatun musallan. Nah, maktabatun ya. Muannats hakiki. Muannats? Maktabah artinya apa? Majazi. Maktabah artinya? Meja. Itu maktabun, ini maktabatun. Perpustakaan. Perpustakaan. Berarti dia bukan menunjukkan manusia dan binatang. Majazi. Berarti muannats majazi. Musallan. Musalla. Mudzakkar majazi. Ya, mudzakkar majazi. Karena musalla bukan manusia dan binatang. Gampang Bu ya. Kemudian sebelah kiri paling atas al-murabbi dan makhan. Al-murabbi makhan. Murabbi tahulah pian. Kan ada murabbi itu istilahnya. Murabbi antum mana? Nah. Kemudian makhan. Ya, silakan jawab. Al-murabbi. Al-murabbi artinya apa dulu? Muzakkar hakiki. Ya, muzakkar hakiki. Artinya apa Bu? Murabbi. Pendidik. Nah, sang pendidik itu murabbi. Orang yang mendidik itu kan manusia, ya. Maka dia dikategorikan apa? Mudzakkar hakiki. Makhan, Bu. Ini kalau diterjemahkan otomatis pian tahu. Makan. Itu makan lil qahwah. Maka nun lil qahwah. Makan. Mu'anat. Itu bukan sifat, Bu, bukan. Makan itu tempat ngopi. Bukan sifat. Mudzakkar. Ya, mudzakkar. Majazi. Beda dengan jau'a, itu beda. Ini adalah bukan sifat dia. Kalau mak, kalau jau'a tadi sifat, ini bukan sifat benda mati. Berarti apa? Mudzakkar hakiki. Makan itu tempat kopi, warung kopi atau warnet. Warnet makan. Karena di Arab Saudi itu tempat ngopinya warnet, ya. Tempat ngopinya adalah warnet. Kemudian berikutnya mustashfan dan al-marma. Mustashfan, hospital. Apa tadi? Ya, mustashfan. Mustashfan. Oh, mustashfan. Sebelah kanan di bawah. Paling bawah. Mustashfan dan al-marma. Mu'annas, ya. Mudzakkar majazi. Ya, mudzakkar majazi. Karena mustashfan bukan manusia, bukan binatang. Rumah sakit, ya. Mustashfan rumah sakit. Al-marma, Bu, bawahnya. Al-marma. Marma itu tempat melempar atau gawang, atau ya gawang. Mudzakkar majazi. Ya, mudzakkar majazi. Harisul marma, penjaga gawang. Harisul marma, penjaga gawang. Kemudian samaun dan syamsun. Sebelah kanan atas samaun dan syamsun. Muzakkar samaun. Tadi ada sudah disebutkan samaun plus syamsun, ya. Mu'annas hak majazi. Mu'annas majazi. Kalau syamsun sama. Sama, ya. Jadi samaun dan syamsun mu'annas majazi. Memang dia tidak ada tandanya, tapi di Al-Quran atau di hadis, ketika melewati kalimat sama dan syamsun itu mu'annas, ya. Kemudian kalimat berikutnya daftarun dan al-malha. Sebelah kiri paling bawah, daftarun dan al-malha. Daftarun dan al- daftar artinya apa? Daftar. Ya, buku tulis. Nah, berarti apa, Bu? Mudzakkar. Mudzakkar apa? Hakiki. Mudzakkar hakiki itu manusia atau binatang? Majazi. Mudzakkar majazi. Kalau al-malha. Nah. Malha. Artinya apa? Itu bukan sifat, Bu, ya, bukan sifat al-malha. Artinya apa, Ustaz? Far. Hah? Ya. Artinya itu tempat hiburan. Malha tempat hiburan. Al-malha. Ya, berarti apa, Bu? Mudzakkar majazi. Ya, mudzakkar majazi. Kemudian zarqa'u dan syaukatin. Zar atas sebelah kiri. Zarqa'u syaukatin. Muzakkar. Zarqa'u dulu. Zarqa'u. Zarqa'u. Ya, zarqa'u. Itu biru artinya. Biru. Oh, biru. Mu'annas. Ya, mu'annas. Mu'annas apa, Bu? Mu'annas. Mu'annas ada dua. Ada hakiki, ada majazi. Oh, ya. Biru artinya, Bu, biru. Majazi. Majazi. Kenapa dia mu'annas majazi, Bu? Kan sebabnya ada ini. Karena bukan manusia. Ya, dia memang bukan manusia. Karena ikut wazan fa'la'u. Iya, karena dia mengikuti wazan fa'la'u. Kenapa dia mu'annas? Karena dia mengikuti wazan fa'la'u. Ya, Syaukatin, Bu. Syaukatin itu teman sendok. Nah, ya. Mu'annas. Mu'annas apa, Bu? Mu'annas majazi. Iya, mu'annas majazi. Ya. Kita bisa mengatakan itu mu'annas majazi karena dia berakhiran tak marbutoh dan bukan menunjukkan binatang dan manusia. Iya. Kemudian bawahnya ibtida'un dan muzakkin. Nah, ibtida'un dan muzakkin. Ya, silakan. Ibtida'un. Madrasah ibtida'iyah. Nah, itu sama. Ibtida'i. Ya. Madrasah ibtida'iyah. Saya sokoh. Mu'annas majazi. Hah? Apa, Bu? Mu'annas majazi. Pian mengatakan mu'annas tandanya apa? Muzakkar majazi. Ibtida artinya permulaan atau awal. Madrasah ibtida sekolah pertama, ya. Kemudian muzakkin. Muzakkin, nah. Sahibuz zakah. Sahibuz zakat. Itu muzakkin. Apa, Bu, artinya berarti? Muzakkar hakiki. Muzakkar hakiki. Karena artinya apa muzakkin? Jakat. Orang yang berzakat. Nah, maka orangnya manusia, maka dia muzakkar hakiki, ya. Kemudian kalimat yang berikutnya di atas sebelah kiri, katibatun arabiyatun. Katibah. Katibatun, contoh imra'atun katibatun, ya. Katibatun sama arabiyun, ya. Arabiyun. Anta arabi am banjari. Nah, itu sama. Katibatun dulu, Bu. Katibatun mu'anath hakiki. Ya, mu'anath hakiki. Artinya apa, Bu, katibatun? Penulis perempuan. Ya, penulis tapi perempuan. Ya. Arabiyun. Anta arabiyun am banjariyun. Nah. Mudhakar majazi. Hah? Mudhakar? Hakiki. Hakiki. Orang Arab, manusia. Arabiyun, orang Arab. Dan untuk laki-laki, ketika ada orang Saudi datang, ana Arabiyun, lastu Banjariyun, lastu Banjarian. Saya orang Arab, bukan orang Banjar. Nah, jadi Arabiyun orang Arab, mudzakkar hakiki, ya. Kemudian bawahnya, Bu, Arabiyatun dan Hamra'u. Nah, ana Arabiyatun ujar pian. Ada misalnya pian keturunan keturunan mereka. Lalu jarpian ana arabiyatun. Nah. Arabiyatun muannas hakiki. Muannas hakiki artinya apa, Bu, arabiyatun? Orang Arab tapi perempuan. Perempuan. Hamra'u. Hamra'u muannas majazi. Iya. Kenapa ini muannas, Bu, hamra? Sifat warna wazan fa'la'u. Iya, sifat wazan fa'la'u, ya. Kemudian kalimat berikutnya samping kanannya al-musalla. Iya, al-musalla, ya. Al-musalla dan al-mar'iyatu. Al-musalla, musalla. Al-mar'iyatu. Al-mar'iyatu itu kalau ulun terjemahkan sudah tahu, ya. Al-mar'iyatu itu yang digembala. Nah, apa yang digembala biasanya? Ya, itu ya maksudnya. Nah, silahkan. Al-musalla dulu. Muzakkar majazi. Ya, muzakkar majazi. Al-mar'iyatu. Mu'annats. Sesuatu yang digembala itu biasanya apa, Bu? Mu'annats, ya. Hakiki. Mu'annats hakiki, ya. Jadi al-mar'iyatu itu binatang yang digembala. Binatang atau hewan yang digembala, maka dia mu'annas hakiki karena ada ta marbutahnya. Kemudian kalimat berikutnya atasnya, Salma dan al-mar'a. Salma dan al-mar'a. Nah, al-mar'a itu tempatnya. Kalau al-mar'iyatu hewannya, kalau al-mar'a tempatnya, tempat mengembala. Nah, Salma dulu. Muzakkar. Salma. Salma itu apa, Bu? Nama perempuan. Perempuan. Iya, berarti apa maksudnya? Muannats hakiki. Muannats hakiki. Al-mar'a. Ya, tempat mengembala. Tempatnya. Pak, ya, apa berarti masuknya? Al-mar'a. Muannas majazi. Muannas majazi. Pian mengatakan muannas, sebabnya apa? Mengikuti wazan fa'la. Ini bukan sifat, Bu. Al-mar'a ini bukan sifat. Dia tempat, benda mati, bukan sifat. Berarti bukan muzakkar majazi. Nah, muzakkar majazi. Kalau dia jau'a, ghotba itu sifat, bukan benda mati. Ini benda mati, ya. Tempat mengembala benda mati, maka dia bukan muannas tapi muzakkar. Kemudian samping kanannya musallin dan dawaun. Nah, musalla tempatnya, musallin orangnya. Ya. Berarti apa? Musallin. Musol. Orangnya. Kalau musalla tempatnya, kalau musalli orangnya. Berarti muzakar apa? Hakiki. Ya, muzakkar hakiki. Hakiki musallin orang yang salat atau laki-laki yang salat. Dawaun. Ya. Dawa itu artinya apa dulu, dawa? Obat. Ya, obat. Berarti apa? Muzakkar. Muzakkar. Muzakkar apa, Bu? Bukan manusia dan bukan binatang. Majazi. Muzakkar majazi. Jadi kita menyebutkan kalimat ini muzakkar karena tanda-tanda muannas tidak ada. Kemudian di bawahnya sawaun dan insyaun. Sawaun dan insyaun, ya. Silakan. Sawaun alaihim anzar. Sawa apa arti sawa? Sama saja. Sawaun, sama saja engkau begini dan begitu, sama saja. Muzakkar majazi. Ya, muzakkar majazi. Majazi bukan, Bu, ya. Majazi, ya. Insyaun. Insya itu artinya mengembangkan, bisa menumbuhkan, bisa menumbuhkan atau mengembangkan. Sama, Ustaz, muzakkar majazi. Ya, muzakkar majazi, ya. Kemudian masih banyak yang belum, Bu? Masih, ya. Romin dan libasun. Romin itu kalau lu terjemahkan ya pian tahu jadinya. Ya? Mikrofonnya? Romin. Pakai insting, Bu, jawab. Bisa, insya Allah, pian. Romin yang melempar. Nah, yang melempar. Muzakkar hakiki. Ya, muzakkar hakiki. Jadi orang yang melempar romin itu muzakkar hakiki. Libasun. Libas ini libas. Muzakkar majazi. Muzakkar majazi, baju. Kemudian sohro'u dan ma'un. Nah, sohro'u, ya. Ya. Sohro'u. Nah. Sohro'u. Sohro'u artinya apa? Padang pasir, padang sohro. Padang pasir. Atau? Muannas majazi. Kenapa pian sebutkan muannas? Ada ininya. Ayo. Harus tanggung jawab. Kenapa pian sebutkan itu sohro'u muannas? Ada hamzah. Ada hamzah. Ada. Ayo, Bu. Apa, Bu? Ikut wajan. Ya. Muannats majazi. Apa alasan dia disebut muannats? Tandanya apa? Ada. Ya. Ada hamzah ikut wazan fa'la. Ikut wazan fa'la'u. Tapi ikut wazan fa'la'u itu sifat. Sohro ini bukan sifat, benda mati. padang pasir. Kan yang sifat tadi contohnya warna-warnaan. Mobil merah, apa sifat mobilnya? Warnanya habang. Kulit saya hitam. Hitam adalah sifat. Perempuan kulit hitam, perempuan kulit putih, itu sifat. Sedangkan sahra'u memang benar wazan fa'la'u, tapi dia bukan si sifat. Artinya apa? Padang pasir. Padang pasir enggak bisa dijadikan sifat untuk manusia, untuk benda mati, karena dia sendiri benda mati. Ya, berarti bukan itu, berarti jawabannya apa? Muzakkar majazi. Muzakkar majazi. Dia memang benar wazan fa'la'u, tapi dia bukan si sifat. Kemudian ma'un. Ya, ma'un. Muzakkar majazi. Ya, muzakkar majazi. Artinya apa Bu ma'un? Air. Air atau water ya. Kemudian qalamun dan al-mustalqiyatu. Qalamun dulu. Kolamun, ya. Muzakkar majazi. Ya, muzakkar majazi. Al mustalqiyatu. Al mustalqiyatu itu artinya? Al mustalqiyatun. Enggak al. Kalau ada alif lam maka jangan ditanwinkan. Karena enggak mungkin alif lam bertemu dengan tanwin dalam satu kalimat. Al-mustalqiyatu. Nah. Al-mustalqiyatu. Artinya apa, Bu? Itu artinya ya. Ada yang tahu enggak di antara kalian artinya apa? Yang terlentang. Iya, tapi untuk perempuan. Berarti apa? Nah. Mu'annas? Mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki, perempuan yang bertelentang, ya. Nah, maka karena untuk perempuan maka dia orang ya, manusia, maka mu'annas hakiki. Adakah lagi yang belum? Banyak. Oh iyalah, habis. Kasih mikrofon. Berapa orang lagi? Oh, banyak kah? Sebuting barang nah. Ya. Ayo julung. Julung itunya apa? Mikrofonnya. Kalimatnya adalah halimatu. Halimatu. Mu'annas hakiki. Mu'annas hakiki, langsung berikutnya. Kalimat berikutnya adalah yadun. Yadun, ayo, tangan itu artinya. Ya. Apa yo yadun? Muzakkar majazi. Ah. Ayo. Muzakkar kah mu'annas? Mu'annas. Ya, mu'annas. Kenapa pian bisa berani mengatakan mu'annas padahal tandanya enggak ada? Karena apa Bu alasannya? Ya, anggota tubuh yang sepasang. Ya. Kemudian berikutnya udhunun, telinga. Udhunun. Mu'annas madzi. Ya, karena dia anggota badan yang sepasang. Ya. Kemudian kalimat berikutnya samra'u. Coklat, warna coklat. Samra'u. Mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Kenapa mu'annas, Bu? Karena fa'la'u. Sifat mengikuti wazan fa'la'u. Iya. Kemudian ra'sun. Ra'sun ini kepala ya. Ra'sun. Mu'annas majazi. Ya. Kemudian ustazun. Muzakkar hakiki. Ya, muzakkar hakiki. Ustaz manusia ya. Kemudian mukayyafun. Mukayyaf asai. Mukayyafun. Mukayyif afwan, mukayyif bukan mukayyaf. Mukayyifun. AC. Apa Bu? Muzakkar muannas. Muzakkar majazi. Ya muzakkar majazi. Kemudian habis. Habis kah? Oh, habis. Bagus. Alhamdulillah. Berarti ya. Oh, satu lagi. Husna. Eh, jangan husna, jangan. Yang lain. Muannas muannas hakiki. Bu. Ya, husna kalau nama perempuan menjadi muannas hakiki. Kalau dia itu bukan nama perempuan, maknanya bagus husna. Dia muzakkar kah muannas kah? Sifat muannas. Muannas maja. Majazi. Kenapa Bu muannas? Karena sifat sifat ya. Sifat wazan. Wazan fa husna. Fu'la. Fu'la. Karena dia sifat wazan fu'la. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Berarti dulu sulugah. Ini kayaknya perlu diulang buai tapi cepat. Maksud ulun diulang tapi menerapkan ini. Nah, tapi cepat aja ulun baca. Mungkin kita enggak baca semua, tapi intinya kita bisa memahami ini secara cepat atau langsung ya. Ya Bu ya, mungkin kita ulang. Karena kalau jilid 2 itu agak berat. Ya. Jadi kita ulang dalam rangka menerapkan ini ya. Kita ulang dalam rangka menerapkan Mukhtarat Nahwu ya. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz pengen nanya yang tadi itu ada ra'sun yang artinya kepala tadi disebut sebagai muzakkar majazi, itu alasannya kenapa? Padahal kepala kan tidak anggota yang sepasang. Dia muzakkar ya. Muzakkar majazi. Eh salah, bukan tadi itu ada disebut apa? Tadi jawabannya apa? Muannas majazi. Oh, muannas ya, kah? Belum yang keliru. Iya. Dia muzakkar majazi. Oh. Bukan muannas majazi. Cuma satu kepala ya, mudzakkar. Ulun yang salah tadi. Berarti mudzakkar majazi bukan mudzakkar hakiki ya. Iya, syukran Ustaz. Ada lagi? Reda? Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.